Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kula bida'atin dhalalah wa kula dhalalatin finnar a'adhani allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir alhamdulillah telah kita selesaikan pembahasan tentang kitabul janaiz. Maka pada pertemuan malam ini fa insyaallah kita akan berpindah kepada pembahasan berikutnya, yaitu kitab zakat, sebuah kitab yang menjelaskan tentang permasalahan zakat. Dan sebagaimana sebelumnya, penulis rahimahullah akan menyampaikan sebuah mukaddimah sebelum memasuki hadis-hadis yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Dan cukup panjang mukaddimah yang beliau sampaikan, kita akan membaca sebagian mukaddimah yang penting untuk kita ketahui. Terkait dengan poin yang pertama, penulis rahimahullah akan menjelaskan tentang definisi zakat, baik secara bahasa maupun secara syar'i. Dijelaskan oleh beliau rahimahullah, az-zakatu fil lughah an-nama'u wa tadhhiru bima'na ziyadah wa taharah. Terkait dengan definisi zakat secara bahasa, kata beliau rahimahullah, zakat adalah an-nama'u wa tadhhir bima'na ziyadah wa taharah. Zakat itu artinya an-nama'u wa tadhhir, pertumbuhan dan penyucian. Ini pengertian zakat secara bahasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, qad aflaha man zakka. Sungguh beruntung seseorang yang mensucikan jiwanya. Zakka, yang mensucikan jiwanya. Karena zakat secara bahasa artinya adalah pertumbuhan atau penyucian. Wa fi syara', adapun pengertian zakat secara syar'i adalah hakun wajibun fi malin khasin. Kata beliau rahimahullah, zakat adalah hakun wajib, sebuah hak yang wajib untuk ditunaikan, fi malin khasin, pada harta-harta tertentu. Sehingga zakat merupakan sebuah kewajiban dalam syariat Islam, tidak sebatas anjuran atau perkara yang disunahkan. Dan beliau menjelaskan bahwa zakat ini hanya berlaku pada harta-harta tertentu saja, sehingga tidak semua harta pribadi milik seorang muslim harus ditunaikan zakatnya. Nah, apa harta-harta yang wajib untuk dizakati? Kata beliau, wa huwa bahimatul an'am. Kata beliau rahimahullah, yaitu binatang-binatang ternak. Ini pun tidak semua wajib ditunaikan zakatnya. Hanya sebagian binatang ternak saja. Unta, sapi, dan kambing. Adapun selebihnya maka tidak wajib untuk dizakati. Wal khariju minal ard. Kemudian yang kedua, kata beliau, sesuatu yang keluar dari bumi. Atau dengan ungkapan lain, zakat hasil pertanian. Ini juga tidak semua harus dizakati. Nanti akan dijelaskan oleh penulis rahimahullah bagaimana kriteria zakat hasil pertanian dalam syariat Islam. Wan nakdani. Kemudian yang ketiga adalah dua mata uang, yaitu dinar dan dirham. Karena dahulu mata uang yang berlaku adalah dinar atau dirham. Dinar adalah mata uang emas, adapun dirham adalah mata uang perak. Wa 'urudut tijarah. Kemudian berikutnya barang-barang perdagangan. Istilahkan dengan zakat barang perdagangan. Nanti insya Allah akan kita bahas hal tersebut secara terperinci. Sehingga objek-objek yang harus dizakati hanya terbatas pada apa yang telah beliau sampaikan tadi. Tidak semua zakat itu berlaku pada harta pribadi milik seorang muslim, tidak demikian. Namun hanya berlaku pada harta-harta tertentu saja. Litta'ifatin makhsusah. Masih terkait dengan definisi zakat secara syar'i, kata beliau rahimahullah, litta'ifatin makhsusah, yang diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu atau golongan-golongan tertentu. Ini terkait dengan sasaran zakat. Tidak semua orang berhak untuk menerima zakat, namun hanya golongan-golongan tertentu saja yang berhak untuk menerimanya. Nah, siapakah mereka? Wahumul aqsamus tsamaniyah al-madhkurah fi surati Taubah. Yaitu delapan golongan yang telah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa minas sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqat, hanyalah sedekah itu. Sedekah dalam pengertian zakat, karena sedekah dalam Islam itu ada dua, sedekah yang hukumnya wajib yaitu zakat dan sedekah yang hukumnya sunnah, sedekah-sedekah biasa. Sehingga terkadang zakat disebut dengan sedekah dalam Al-Quran atau hadis. Innamas sadaqat, hanyalah sedekah atau zakat itu lil fuqara wal masakin, untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, para pengurus zakat, wal mu'allafati qulubuhum, yang keempat bagi para mu'allaf, wa fir riqab, yang kelima bagi budak yang hendak membebaskan dirinya, wal gharimin, kemudian orang-orang yang menanggung hutang, wa fi sabilillah, yang ketujuh orang yang berjuang di jalan Allah, wa bani sabil, dan yang kedelapan adalah ibnu sabil, seorang musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Maka mereka adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Wafi watin khasin, masih terkait dengan definisi zakat secara syar'i. Kata beliau rahimahullah, fi waktin khasin, yang dikeluarkan pada waktu tertentu. Ini terkait dengan waktu pelaksanaan zakat atau waktu pembayaran zakat. Kata beliau rahimahullah, fi waktin khasin, yang ditunaikan, yang dibayarkan pada waktu tertentu. Ya, tidak setiap pekan atau tidak setiap bulan seorang muslim berkewajiban untuk membayar zakat mal. Namun waktu pembayarannya sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Nah, kapan itu? Kata beliau, wa huwa tamamul haul, yaitu ketika telah sempurna kepemilikan selama satu tahun, yang disilahkan dengan haul, ketika hartanya sudah bertahan selama satu tahun. Maka di saat itulah seorang muslim berkewajiban untuk membayar zakat kalau hartanya mencapai nisab. Ghairu thimar, kecuali buah-buahan. Kalau zakat buah-buahan, maka tidak dipersyaratkan adanya haul, seperti misalnya gandum atau kurma atau anggur dan yang semisalnya. Fa inna waqta husuliha huwa waqtu wujubiha, karena sungguhnya waktu panennya buah-buahan tersebut, huwa waqtu wujubiha, itulah waktu kewajiban zakatnya. Sehingga ketika datang masa panen dan ternyata hasil panennya telah mencapai nisab, saat itu juga maka harus dizakati. Tidak perlu harus menunggu selama satu tahun. Nah, ini pengertian zakat secara syar'i. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata penulis dalam mukaddimahnya, wa hiya ahadu arkanid din, dan zakat ini merupakan salah satu rukun agama Islam. Memberikan gambaran kepada kita bahwa zakat adalah perkara yang sangat penting dalam Islam. Zakat termasuk rukun Islam. Faqad thabatat fardhiyatuha bil kitabi was sunnah wal ijma' wal qiyasus sahih yaqtadhiha. Sungguh telah tetap kewajiban zakat ini berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' atau kesepakatan para ulama. Wal-qiyasus sahih yaqtadhiha, dan qiyas yang sahih, qiyas yang benar, yaqtadhiha, menuntut hal tersebut. Artinya sejalan dengan qiyas yang sahih atau analogi yang benar. Qiyas itu artinya analogi. Maka dalil tentang wajibnya zakat itu ada empat, ya. Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian yang ketiga Al-Ijma', konsensus atau kesepakatan para ulama, dan yang keempat adalah qiyas yang benar. Sehingga seseorang yang mengingkari kewajiban zakat, maka dia telah keluar dari agama Islam. Seseorang yang di dalam kalbunya mengingkari kewajiban zakat, maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena dia telah mendustakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kewajiban zakat. Dia pun telah mendustakan kesepakatan para ulama. Seluruh ulama sepakat, tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa zakat itu hukumnya wajib. Dan dahulu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memerangi orang-orang yang enggan untuk menunaikan zakat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat ini secara bertahap. Allah mewajibkan zakat di kota Mekah secara global, secara umum. Disampaikan syariatnya kepada para sahabat. Adapun tentang perincian, nisabnya, syarat-syaratnya, kemudian sasaran-sasarannya, kemudian objek-objek yang harus dizakati, maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan di kota Madinah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota tersebut. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penulis mengatakan wali wujubiha syurutun, dan zakat memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi. Ya, sebagaimana ibadah yang lainnya, zakat juga memiliki syarat yang harus terpenuhi. Ahammuha al-Islam. Syarat yang paling penting, kata beliau rahimahullah, adalah beragama Islam. Fala tajibu ala kafir, sehingga zakat tidak wajib atas orang kafir. Orang kafir tidak terkena kewajiban zakat. Namun kata beliau, wa in kana yukhatabu anha fil akhirah. Namun di akhirat nanti dia akan ditanya. Wa yu'adzabu ala tarkiha, dan dia akan disiksa karena tidak mau membayar zakat. Orang kafir meskipun di dunia ya, mereka tidak terkena kewajiban zakat, namun kelak di akhirat mereka akan ditanya, dimintai pertanggungjawabannya, dan akan disiksa karena enggan untuk membayar zakat. Ini juga berlaku untuk syariat yang lainnya, sholat wajib misalnya juga demikian. Di dunia tidak terkena kewajiban, namun di akhirat nanti mereka akan ditanya dan akan disiksa kan tidak mau melakukan sholat wajib. Ini syarat yang pertama dan yang paling penting. Wasaniha, kemudian syarat yang kedua, milkun nisab, kepemilikan nisab. Ini yang telah kita singgung pada poin sebelumnya. Syarat zakat yang kedua adalah kepemilikan nisab. Nisab itu artinya batasan minimal harta yang wajib untuk dizakati. Batasan minimal harta yang wajib untuk dizakati. Sebagai contoh misalnya emas. Emas itu nisabnya 85 gram. Kalau kurang dari 85 gram maka tidak terkena kewajiban zakat. Nisab perak 595 gram. Kurang dari itu tidak terkena kewajiban zakat. Nisab unta 5 ekor. Nisab sapi 30 ekor. Nisab kambing 40 ekor. Kalau kurang dari itu maka tidak terkena kewajiban zakat. Kita punya kambing 39 misalnya, bertahan selama atau dalam jangka waktu yang sangat lama, belum terkena kewajiban zakat. Minimalnya adalah 40 ekor kambing. Nah, itu contoh-contoh nisab dalam zakat. Wa ya'ti bayanu miqdarhu insyaallah taala. Dan akan datang penjelasan tentang kadar nisab tersebut insyaallah taala. Wa tsalitsuha, kemudian syarat yang ketiga, mudhiyil haul. Syarat yang ketiga adalah haul, telah berlalu atau bertahan selama satu tahun. Ini syarat zakat yang ketiga. Haul itu artinya bertahan selama satu tahun. Kepemilikan harta tersebut bertahan selama satu tahun. Dan yang menjadi standar perhitungan adalah kalender hijriah. Jadi misalnya kita sekarang punya tabungan 100 juta misalnya, sudah mencapai nisab jelas 100 juta, maka dicatat sekarang tanggal 18 Sya'ban misalnya, dicatat. Dicatat, nanti kalau tetap bertahan atau bahkan bertambah pada tahun berikutnya, pada tanggal yang sama, maka itulah haul, sehingga terkena kewajiban untuk membayar zakat. Bukan kalender Masehi yang menjadi standar perhitungan, namun kalender Hijriah. Illa fil kharij minal ardi, kecuali sesuatu yang keluar dari bumi, atau zakat hasil pertanian tadi, kurma atau anggur atau yang semisalnya. Fahauluhu husuluhu kama ya'ti, maka haulnya adalah masa panennya tanaman tersebut. Begitu tiba masa panen, kemudian ternyata hasilnya telah mencapai nisab, maka langsung dikeluarkan zakatnya tanpa harus menunggu selama satu tahun. Ini menjadi pengecualian dari syarat yang ketiga ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya beliau mengatakan, faqad hadzarallahu man mana'az zakata fi nususin katsirah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan siapa saja yang enggan untuk membayar zakat, fi nususin katsirah, dalam sekian banyak nasnya, dalam sekian banyak ayatnya. Wa tawa'ada 'ala dzalika bil 'adzabis syadid, dan Allah telah mengancam pelakunya dengan siksaan yang sangat keras. A'udzubillah min dzalik. Apakah dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup banyak ancaman yang sangat mengerikan bagi pelakunya. Fa min dzalika qauluhu ta'ala, maka di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli huwa khairal lahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 180, dan janganlah sekali-kali menyangka alladzina yabkhuluna, orang-orang yang bakhil, bima atahumullahu min fadli, dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Huwa khairal lahum, itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu adalah keburukan bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan apa yang mereka bakhilkan tersebut pada hari kiamat nanti. Ya na'udzubillah min dzalik, ini hukuman bagi orang yang enggan untuk membayar zakat, akan dikalungkan hartanya pada hari kiamat nanti. Nah, ketika menafsirkan ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man atahullahu malan, siapa saja yang telah diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, falam yuaddi zakatah, kemudian dia enggan untuk menunaikan zakatnya, musilalahu yaumal qiyamati syuja'an aqra, maka hartanya tersebut akan berubah wujud menjadi seekor ular. Aqra, jelaskan oleh sebagian ulama, aqra itu artinya la sya'ra ala ra'sihi li kathrati summihi wa tuli umrih, seekor ular yang kepalanya tidak berbulu, li kathrati summih, karena racunnya sangat banyak, walituli umrih, dan karena usianya yang sangat tua. Yutawwikuhu yaumal qiyamah, ular tersebut akan melilitnya pada hari kiamat. Tsumayaqul, ana maluka, ana kanzuk. Kemudian ular tersebut akan mengatakan, ana maluk, aku adalah hartamu. Ana kanzuk, aku adalah harta simpananmu. Hadis riwayat Bukhari. Ini salah satu hadis yang menjelaskan kepada kita betapa ancaman bagi pelakunya sangat mengerikan. Akan disiksa dengan cara seperti itu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, yaitu surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan atau menimbun adz-dzahaba wal fiddah, emas dan perak, wa la yunfikunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan berita kepada mereka dengan siksaan yang sangat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari ketika dipanaskan harta mereka tersebut di atas neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, kemudian harta yang sudah dipanaskan tadi akan dipakai untuk menggosok kening mereka, dahi mereka, dan punggung mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun, kata Allah Subhanahu wa taala, setelah disiksa seperti itu, ini adalah harta yang telah kalian timbun untuk diri-diri kalian sendiri. Fadzuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah harta yang selama ini kalian timbun, yang selama ini kalian simpan. Dan masih cukup banyak dalil-dalil baik dalam Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang ancaman-ancaman yang sangat mengerikan bagi pelakunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan demikian kita selesai dari mukaddimah yang disampaikan oleh penulis dalam bab ini. Insyaallah setelahnya akan kita baca hadis-hadis yang berkenaan dengan zakat. Bi'idnillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.